bagaimana hukumnya jika kita menjaga atau mengamankan gereja di malam saat Natal atau pengamanan malam tahun baru, Ustaz? Masya Allah. Fatwa Lajnah Daimah di buku yang saya baca ini akan menyebutkan tidak diperbolehkan bagi kaum muslimin untuk berbuat demikian. Ini masalah prinsip. Sebab itu termasuk berta'awun alal ithmi wal udwan. Bertahun di atas dosa dan permusuhan, tidak diperbolehkan. Barakallahu fikum. Terus gimana nanti, Ustaz? Yang lainnya bakal komplain nanti pas acara mereka Natal dibom. Nah itu, itu dikarenakan oknum-oknumnya ini yang bikin bikin rusuh. Kalau umat Islam itu kembali kepada akhlaknya Islam, adabnya Islam, muamalah Islam, aman-aman. Selagi itu adalah pemerintah dan penguasa yang mengurusi, aman. Tidak bakal dibom, tidak bakal di, tidak bakal diganggu. Selama itu terkait dengan mereka pribadi, bukan terkait dengan kaum muslim. Tidak bakal diganggu. Yang reseh itu Allahul Musta'an, oknum-oknum yang jauh dari pemahaman Islam yang benar dengan alasan anti natal, terus kemudian bikin kezaliman. Anti natalnya betul, itu akidah, zalimnya salah. Allahul Musta'an. Namanya ikhwan, intinya secara prinsip akidah tidak diperbolehkan. Barakallahu. Tugas, Ustaz, tugas. Ya, minta pengertian kepada komandan untuk ditugaskan dalam bab yang lain saja. Tidak mungkin, Ustaz. Tidak mungkin, Ustaz. Mereka mungkin membahasakan terpaksa, Ustaz. Ya sudah, tunjukkan keterpaksaan Anda itu. Allahul Musta'an. Apakah disunnahkan untuk berwudu atau mandi sebelum atau sesudah memandikan mayat? Hadis yang menyebutkan semacam ini dhaif. Yang disebutkan man hamala mayyitan falyatawadda wa man ghassala mayyitan falyaghtasil. Barang siapa yang menggotong mayit hendaklah dia berwudu. Barang siapa yang menggotong mayat maka hendak dia berwudu. Barang siapa yang memandikan mayat hendak dia mandi. Secara periwayatan dhaif riwayatnya, adapun secara fikihnya ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan ini kalaupun disyariatkan tidak wajib, hukumnya sunnah saja, tidak wajib berwudu setelah menggotong mayat dan mandi setelah, bukan sudah, setelah memandikan mayat. Mandi tidak apa-apa, tidak mandi juga tidak dosa. Sebab riwayatnya dhaif. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bolehkah memasang tanggalan Masehi di rumah? Umumnya tanggalan yang ada ikhwan double. Betul? Ada Masehinya, ada Hijriyahnya. Dipakai dua-duanya. Hijriyah di nomor satu kan, Masehi untuk kondisi masyarakatnya. Barakallahu fikum. Sehingga dikedepankan apa namanya Hijriyahnya. Sekian Hijriyah bertepatan dengan sekian Miladiyah atau Masehi. Barakallahu fikum. Nama ikhwan. Nah, terkait dengan kebanggaan, bangga dengan hijriahnya. Barakallahu fikum. Terkait dengan masehinya, karena hajat yang mengharuskan kita demikian. Bagaimana hukumnya memakai kaos bola bertuliskan Ronaldo, Messi? Masya Allah. Saya mau tanya, mereka itu orang muslim atau orang kafir? Loh kok diem? Jawabanlah. Agamanya muslim ataukah kafir? Jawabannya? Jawabannya kafir. Maka tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk menggunakan simbol-simbol semacam itu. Nanti menggunakan kaos simbolnya Messi. Ini orang kafir ini, Pak. Antum suka antum ini Messi, ini Messi, ini kafir, ini kafir. Enggak mau kan antum? Paham enggak? Itu babnya akidah. Jangan. Tapi saya suka bola, Ustaz. Lain pembahasan. Yang namanya pemain bola, main bola itu bukan olahraga, hukumnya mubah hukum asalnya, ikhwan. Yang penting enggak menerjang yang haram, enggak meninggalkan yang wajib. Itu olahraga. Tapi kalau ngefans, tahu ngefansnya, sangat ngefans berat dengan orang kafir, tidak boleh. Itu namanya loyalitas, tidak boleh. Akidah, tidak boleh. Barakallahu fikum. Jangankan Messi, antum pakai kaos bertuliskan Rasulullah SAW, tidak boleh. Loh, kenapa kok tidak boleh? Nah, ketika antum masuk kamar mandi, antum menghinakan itu. Ketika antum cuci, campur dengan pipisnya anaknya antum itu. Itu penghinaan kepada Rasulullah SAW. Sehingga bukan dengan cara demikian. Faham itu? Barakallahu fikum. Nah, kalau antum tanya, boleh enggak Ustaz? Saya punya serbet, tahu serbet ya? Atau apa namanya? Yang untuk apa, ngelap kaki itu namanya apa? Keset, keset. Kesetnya Ustaz, bertuliskan Ronaldo. Tujuannya supaya tak injek-injek. Keluar kamar mandi, udah ngeringkan sambil injek-injek Ronaldo. Injek-injek, injek-injek ya kan? Ya terserah Anda. Sebab urusannya ihanah menghinakan. Yang nggak boleh memuliakan dan menghormati orang kafir, nggak boleh. Terserah Anda. Urusan nanti kok kemudian ada yang ngonangi Anda terus dilaporkan berkasus, jangan salahkan saya. Itu masing-masing Anda sudah itu. Intinya secara hukum syar'inya, kalau menghinakan boleh, tapi kalau memuliakan orang kafir tidak boleh. Intinya Pak Iwan, cok neko-neko. Cok boleh perkara ya Iwan ya. Cari aman dengan cara yang syar'i barakallahu fiik. Terkait dengan orang-orang kafir, kalau ada yang meninggal dunia, apakah boleh kita melayat? Untuk orang kafir yang meninggal dunia, kita hanya diperbolehkan untuk menguburkan jenazahnya ketika tidak ada orang yang menguburkan jenazahnya, terutama kerabat. Hanya itu. Ketika Abu Thalib, pamannya Rasul yang mati kafir, itu mati, Rasul memerintahkan sahabat Ali untuk memakamkannya. Wari abak. Itu ketika wafat dilaporkan sama Ali bin Abi Thalib. Inna ammaka dhal qad mat. Anak yang ngomong begitu. Itu disebutkan dalam sebuah hadis. Wahai Rasul, pamanmu yang sesat itu telah mati. Yang ngomong anaknya sendiri. Karena Rasul mengatakan idhab fawari. Pergi tanam dia. Sudah selesai. Tidak boleh lebih daripada itu. Sebab ini unsurnya bukan semata-mata menguburkan mayat, tapi ada ritual-ritual yang lain. Sebagaimana maksudkan ada ritual memandikan, mengkafani, mensolatkan. Mereka juga demikian. Maka tidak boleh bagi seorang muslim untuk kesana. Hanya kalau tidak ada yang mengurus dengan mereka, diurus, ditanam, selesai. Dikuburkan, selesai. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Intinya jangan sampai menunjukkan loyalitas dalam hati kepada mereka, karena walak kepada mereka yang diperbolehkan. Jam 10 kurang berapa ya kan? Jam bintang ini kira. Bagaimana cara menghitung zakat perdagangan? Masya Allah. Terakhir ya, karena panjang penjelasannya ini. Siap? Yang dagangannya laris, tulis. Ya kan begitu. Yang pertama, zakat niaga, zakat perdagangan, itu ada dengan pendapat jumhur ulama. Mayoritas fuqaha kita berpendapat ada zakat perdagangan, yaitu segala sesuatu yang diperdagangkan. Segala sesuatu yang diperdagangkan dari perkara-perkara yang halal. Hatta antum jualan gorengan, hatta jualan keropok, hatta jualan yang semua diperdagangkan. Apalagi jualan emas, jualan rumah, properti, otomotif, apalagi. Tapi yang dihitung satu uang modal. Paham ya? Uang modal. Uang dagangan ada modalnya. Uang modal dihitung. Dua, piutang-piutang yang bergerak di pihak lain. Tahu piutang ya, ada orang lain utang sama kita orang. Piutangnya bergerak, artinya mungkin ditarik. Kalau piutang mati, itu seperti tidak ada wujudnya. Dipahami ini? Ada piutang gerak, ada piutang mati. Kalau piutang mati itu adalah utangnya orang lain kepada kita yang sudah bakal mati, tidak bakal dikembalikan secara kalkulasi manusia. Itu tidak dianggap. Yang dianggap yang masih bergerak, yang mungkin tarik. Tiga, barang-barang yang siap dipasarkan. Misalkan antum usaha mobil otomotif. Mobil yang antum pajang itu dihitung. Dihitung itu. Paham gak? Itu dihitung. Yang tidak dihitung, satu, hutang. Hutang-hutang jangan dihitung. Itu harus dibereskan terlebih dahulu. Dua, alat-alat produksi. Kalau memang antum produksi, antum misalkan jualan gorengan, kan ada cotel, ada wajan, ada kompor, ada gerobak, segala macam. Itu gak dihitung. Antum misalkan antum jumlah besar, ada mobil yang untuk mengantar gorengannya antum, mobil gak dihitung. Paham soalnya, alat-alat produksi gak dihitung. Barakallahu fikum. Sudah? Kemudian untuk nisabnya zakat tijarah yang banyak dipakai oleh para ulama adalah menggunakan nisabnya emas. Emas itu nisabnya 87 gram 24 karat. Ya, emas 24 karat sejumlah 87 gram. Jadi kalau seandainya emas sekarang itu harganya 500 ribu per gram, berarti 43 juta setengah, ya 43 juta setengah, itu nisabnya. Baik, ketika perdagangan antum yang namanya modal, yang namanya piutang, yang namanya barang-barang siap dipasarkan, barang-barang yang ada di pasar yang sudah beredar, dihitung sudah mencapai 43 juta setengah lebih, berarti sudah mencapai nisab. Ditunggu satu haul. Ya, begitu sudah nisab, contengin tanggalannya. Saya sudah sampai nisab di sini. Tunggu satu haul. Ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang produksi, ada yang rusak, ada yang segala macamnya. Sampai tahun depan, ketika satu haul, cek lagi modalnya, piutang-piutang geraknya, barang-barangnya siap pasaran yang bisa dipasarkan, barang-barang telah beredar, hitung semua. Kalau ternyata di bawah nisab nggak ada zakat, kalau ternyata sudah nisab atau lebih, maka semua tadi itu dihitung dikeluarkan 2,5%-nya, bukan 2,5% dari batas minimal nisab, bukan, tapi 2,5 dari semua harta yang anda miliki. Mafhum? Difahami ikhwan? Misalkan anda ini usahanya usaha jual beli mobil, modal anda 1 M, ya maksud mobil modalnya 1 juta, ya orang mobil ini yang kelas berat, 1 M. Anda mengadakan mobil-mobil yang laris di pasaran, nah Xenia, Innova, R3, nah dan segala macamnya, yang second dan segala macamnya harganya 80-70, anda bisa mengadakan sekitar 10 unit misal. Itu sudah menghabiskan modal 800 juta, ya, perhitungannya satu mobil 80 juta dikarenakan 800, modalnya masih sisa berapa? 200. Halas. Barakallahu fikum. Nah kalau demikian jelas sudah nisab 1 M. Satu mobil aja satu nisab ya, lebih malah. Tayib, antum pasarkan. Itu kan antum jual, antum beli lagi, jual, beli lagi, terus begitu. Sampai satu haul. Begitu tahun depan cek berapa modalmu? Mobil-mobil yang siap dipasarkan berapa unit? 1 poin. Unit berapa harganya? Total semuanya. Yang sudah dilepas sama orang lain masih piutang berapa? Total semuanya. Dikeluarkan 2,5% dari semua yang ada. Ya besar, usahanya itu besar. Di total semuanya ternyata membengkak Ustaz. Modal awal dibelikan berbagai macam jenis mobil 1 miliar Ustaz. Tahun depan sudah 10 miliar Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Masyaallah. Alhamdulillah. Berapa uang yang di tangan? Yang di tangan Ustaz 5 miliar. Piutang-piutang 2 miliar. Mobil yang siap jual 3 miliar. Ya wis, 2,5% dari 10 miliar sama dengan berapa ya kalinya? Saya kok bingung sendiri ini. 250 juta. Itu kamu keluarkan sebagai zakatnya Anda. Besar Ustaz. Lah itu 10 miliar. Cuma diambil 250 juta kecil. Yang ikhlas itu kewajiban agama. Besar Ustaz. Makanya kecil-kecil aja kalau usaha itu. Nah gitu ya. Nah kalau uangnya antum cuma 50 juta kan, 50 juta 2,5%-nya ketemunya berapa? Hah? 1.250.000. Kecil. Karena kecil juga usahanya antum. Coba lebih kecil lagi usahanya antum. Enggak kena zakat. Ya apa ya? Omsetnya total setahun 30 juta. 30 juta, 40 juta. Tipis sedikit lagi. Enggak jadi lagi. Nah, kalau omset 30 juta enggak lumayan, Ayman. Lumayan itu, bayangkan omset 30 juta. Lumayan itu, Ayman. Tapi belum kena zakat. Senang yang begini-begini apa? Melebihi. Lah maunya itu kan yang lumayan tapi enggak kena zakat. Ya gitu ya, turun. Lah itu kalau sudah kena zakat yang ikhlas sudah saatnya antum beribadah dengan ibadah maliyah, ibadah harta benda yang ikhlas itu investasi akhirat. Jangan lupa infak dan sedekahnya yang sunnah barokah insyaallah harta benda. Jadi jangan pura-pura enggak tahu lo ya, padahal sudah terkena zakat tijarah. Hati-hati nih. Assalamualaikum. Nah, yang semua yang diperdagangkan berarti kan. Yang buka apotik loh, ya kena juga itu. Wong jual obat. Itu jual obat. Kena itu ya, Pak. Semua yang diperdagangkan kena. Jual HP Ustaz, kena. Kena jual HP. Jual gorengan loh kena. Yang penting ada nisab dan haulnya tadi. Atau jangan ngeremehke orang tutul gorengan ya, Pak. Waduh, yang omsetnya itu puluhan juta loh. Jangan macam-macam. Antum jualan bakso loh, bisa puluhan juta itu. Ya apa ya? Iya. Bayangkan yang lebih itu yang omsetnya itu mendekati nisab tapi belum nisab. 40 juta. Omsetnya itu. Enggak sampai nisab. Satu haul 40 juta terus. Enggak kena lagi. Terus itu enggak kena lagi. Allahumma sholli ala kulli hal yang kena keluarkan zakatnya, yang belum kena bersemangat untuk bisa berinfak dan bersedekah dengan yang sunnah. Intinya beribadah kepada Allah dengan cara yang syar'i, baik ibadah maliyah atau benda, ibadah lafziyah, ucapan, ibadah badaniyah, fisik dan ibadah yang lain yang disyariatkan dalam Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga bisa memunculkan syiar Islam yang seindah mungkin. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberi kekuatan kepada kita untuk bisa meninggalkan berbagai macam atribut-atribut dan syiar-syiarnya orang-orang kafir, supaya terbedakan kami Muslim bukan orang kafir. Semoga bermanfaat. Bila ada kata-kata kurang berkenan saya mohon maaf. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fadhlu hafizakum.